Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan anugerah-Nya kepada kita, di mana di pagi hari yang cerah ini insyaAllah kita kembali dipertemukan di majlis yang mulia dalam rangka kita sambung kembali kajian kita dari pembacaan kitab Tathhirul I'tiqad. Pada pelajaran kita yang lalu telah kita singgung dan jelaskan bahwa al-asma la tughayyiru al-haqa'iq, bahwasanya perbedaan nama itu tidak merubah hakikat. Di mana penulis yaitu Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka jatuh kepada kesyirikan di zaman sekarang, kemudian mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dari perbuatan yang berupa keyakinan terhadap pohon atau batu atau kuburan atau malaikat atau jin, makhluk hidup ataupun yang sudah mati. Kemudian mereka namakan sesembahan mereka selain Allah itu dengan sebutan-sebutan baru. Mereka namakan sembahan mereka selain Allah itu, apakah dari yang berupa kuburan yang mereka sembah, atau suatu monumen yang mereka jadikan sebagai tempat petilasan. Kemudian mereka namakan dengan sebutan ini adalah wali, atau mereka sebut dengan sebutan masyhad, yang kalau dalam bahasa kita mungkin bisa diartikan sebagai monumen atau situs. Kata al-muallif, kata syekh atau al-imam as-San'ani rahimahullah, perubahan nama-nama terhadap apa yang mereka sembah sekarang ini dengan nama-nama yang baru itu enggak merubah hakikat. Maka dari sini ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk kita mengerti substansi dalam setiap masalah. Karena nama itu bisa berubah. Akan tapi seseorang yang dia berpegang kepada al-awsaf, dia berpegang kepada sifat-sifat, maka dia tidak akan terkecoh dengan hanya berubahnya nama. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal asma la athar laha wa la tughayyirul ma'ani. Dan nama itu pada hakikatnya dia gak berpengaruh apa-apa dan tidak merubah hakikat-hakikat. Fa'inna man syariba al-khamra wa sammaha ma'an ma syariba illa khamra. Iya, karena seorang yang dia minum minuman keras, kemudian dia namakan minuman keras itu dengan sebutan ini cuman air, katanya ini cuman air. Nah, pada hakikatnya orang itu dia tidak minum melainkan minuman keras. Dia tidak minum melainkan melainkan minuman keras. Dia mau rubah air itu dengan nama yang indah, ya dia sebut ya dengan anggur misalnya, ya padahal itu adalah apa? Adalah minuman keras. Ya, dia mau sebut dengan sebutan-sebutan yang bisa beraneka ragam dan bermacam-macam namanya, dengan nama-nama yang menipu, dengan nama-nama yang indah, sehingga ketika seorang meminumnya dia merasakan satu perasaan yang wah, merasakan suatu perasaan bukan rasa malu yang ada dalam dirinya melainkan kebanggaan. Lihat orang-orang yang kerjaannya cekek botol misalnya, ya dari yang paling rendah alkoholnya, ya namanya misalnya bir bintang, ya mereka minum dengan bangga, dia upload di FB kalau dia lagi minum-minum gitu kan, ya. Atau yang alkoholnya lebih tinggi gitu kan, dari yang harganya murahan misalnya, seperti topi miring gitu. Ya pernah lihat-lihat topi miring. Nah ya, kita tahu dari penggerebekan-penggerebekan, kemudian pemusnahan minuman-minuman keras. Kalau mereka minum minuman keras tersebut dan mereka namakan dengan nama-nama yang seseorang tertipu dengannya. Atau ya anggur orang tua misalnya. Nah ini semua adalah penamaan-penamaan yang pada hakikatnya tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Kata beliau, qala wa iqabuhu iqaba syaribil khamri. Dan orang yang minum minuman keras yang dia namakan dengan nama air, dia sebut dengan sebutan misalnya bir bintang, atau dia sebut dengan penamaan misalnya anggur, ya, dan yang seterusnya, dia akan dihukum. Hukuman buat dia iqabu adalah iqaba syaribil khamr, adalah hukuman orang yang minum minuman keras, bukan hukuman orang yang minum air. Orang minum air enggak dihukum. Ya. Wala'allahu yazidu iqabahu litadlisi wal kadhibi fit tasbih. Dan bisa jadi pemerintah yang menegakkan hukum had kepada orang ini itu menambah hukuman bagi dia. Ditambah kepadanya hukuman disebabkan karena apa? Karena adanya at-tadlis. Karena adanya penipuan. Karena dia bukan hanya minum, begitu juga yang memproduksinya. Bukan hanya memproduksi minuman keras, tapi juga menipu. Maka karena adanya unsur penipuan di situ, maka dia juga ditambahkan kepadanya hukuman. Dikarenakan tadlis tadi. Dikarenakan penipuan dia, wal kadzib, dan pengelabuan yang dia buat dalam penamaan-penamaan tadi. Waqad thabata fil ahadith annahu ya'ti qaumun yashrabuna al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Dan telah datang hadith bahwasanya akan datang nanti ya, di akhir zaman seperti di masa-masa kita sekarang ini, kaum yang mereka minum minuman keras, minum khamr, yusammunaha bighairi ismiha, yang mereka namakan khamr itu dengan selain namanya. Mereka sebut khamr itu bukan dengan nama yang sesungguhnya. Wa shadaqa sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat minuman keras itu dinamakan dengan nama yang beraneka ragam, bahkan dikemas dengan kemasan yang beraneka ragam. Sampai ketika minumannya habis, botolnya jadi pajangan. Ya, botolnya aja jadi pajangan. Ya, ada yang taruh botol di ruang tamunya, ada yang pernah lihat ada angkot dia taruh botol itu, botol minuman keras, ya, di dashboard mobilnya. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka merasa bangga dengan nama-nama tersebut. Lihat bagaimana orang-orang kafir pada masa-masa kita sekarang ini, begitu berhasilnya mereka meracuni kaum muslimin. Hingga kalau mereka gak sanggup untuk membeli minuman keras yang keren misalnya, yang mewah, yang wah, itu kan, cukup bagi mereka punya botolnya aja udah bangga. Ya, kalau mereka pun gak punya botolnya, Anda pernah lihat kalau antum jalan-jalan ke Pantura sana, truk-truk ditulisin di belakangnya nama dari nama-nama minuman keras. Yang penting bisa ikut nebeng walaupun hanya sekedar nama. Mereka bangga dengan hal yang demikian. Bagaimana kalau orang ini punya uang? Bagaimana kalau orang ini punya modal? Dia akan minum, bahkan mungkin dia akan memproduksi dari minuman-minuman keras tersebut. Wal'iyadzu billah. Ini kondisi yang ada di zaman kita sekarang. Dan akibat dari pengelabuan, dari penipuan itu, bahwa al-khamr adalah khamr, minuman keras adalah minuman keras, kita kenal dari apanya? Dari sifatnya, bukan dari namanya. Nama bisa berubah. Begitu pula para thalabatul ilm, hendaknya mereka berpegang terhadap awsaf, terhadap sifat, ya, berpegang terhadap definisi, tidak tertipu dengan nama-nama, dengan julukan-julukan. Karena yang menjadi ukuran itu adalah apa? Adalah al-awsaf, adalah sifat-sifat, dan bukan julukan-julukan. Kata beliau, qala fa innahu qad ata tawaif min al-fasaqah yashrabuna al-khamra wa yusammunaha nabidha. Karena sungguhnya telah datang sekelompok manusia dari orang-orang fasik yang mereka minum minuman keras dan mereka namakan dengan istilah nabid. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabul layali wal ayyam hatta tashraba qa'ifatun min ummati wa yusammunaha bighairi ismiha." Kata Rasulullah, tidak akan pergi siang dan malam sampai ada sekelompok dari umatku yang mereka minum minuman keras dan mereka namakan dengan selain namanya. Mereka namakan dengan selain namanya. Artinya apa? Bahwa perbuatan ini adalah di antara tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengaitkan fenomena merubah nama, ya, merubah nama qalbul haqa'iq, di baliknya hakikat hingga yang hak menjadi batil wal batilu hak, yang batil dianggap menjadi sebagai suatu kebenaran, dan diantaranya adalah minuman keras, dirubahnya nama-nama dari minuman-minuman keras ini. Bahwa yang seperti itu adalah fenomena yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. La tadhhabul layali wal ayyam, tidak akan pergi siang dan malam. Kalau siang dan malam pergi, berarti yang datang apa? Yang datang kiamat. Kalau siang dan malam pergi, yang datang adalah kiamat. Artinya apa? Kapan sudah muncul yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha shadiq. Di mana orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, orang yang berdusta dianggap sebagai orang jujur. Gitu bukan? Ini disebut dengan sanawatul khadda'. Nah, ini merupakan fenomena akhir zaman yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Kemudian kata al-muallif, wa awwalu man samma ma fihi ghadabullahi wa isyanuhu bil asma'il mahbubati 'inda as-sam'in iblis la'anahullah. Dan yang pertama kali menamakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, menamakan sesuatu yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama yang indah, bil asma'il mahbubah. Ya, siapa yang pertama kali melakukan hal ini? Yaitu menamakan hal-hal yang sebenarnya itu adalah kemurkaan Allah. Allah murka. Sebenarnya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, tapi dinamakan dengan nama-nama yang indah, yang kalau didengar terdengarnya enak didengar, gitu kan? Ya, dia adalah iblis la'anahullah. Dia adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Fa innahu qala li Adam abil bashar alaihi salam, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Karena sungguhnya iblis ketika dia mendatangi Adam, dan Adam pada waktu itu ada di surga. Ya, tempat asal muasalnya kita ini kampung halaman kita. Ya, kampung halaman kita itu bukan di Wonogiri. Ya. Bukan di mana lagi? Hah? Bukan di Kebumen, yang orang Kebumen. Ya. Bukan di mana lagi? Hah? Bukan di Pacitan, yang orang Pacitan. Kampung halaman kita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kampung halaman kita. Ya. Nah, iblis berhasil mengeluarkan Adam bapak moyang kita dari surga. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadlis. Dengan cara menipu. Dan tipuan yang pertama kali dilakukan oleh iblis adalah qalbul haqa'iq. Membalik realita. Pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang bapak moyang kita, jangankan untuk makannya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis menggoda Adam hingga dia mendekatinya, hingga akhirnya dia makannya. Hingga akhirnya dia makannya. Apa kata iblis ketika menggoda bapak moyang kita? Ya Adam, katanya. Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kamu aku tunjuki akan pohon keabadian dan kerajaan yang tiada pernah sirna? Fasamma syajaratan lati nahallahu ta'ala Adam an qurbanihi. Maka di sini iblis dia menamakan pohon yang Allah telah larang Adam untuk mendekatinya. Iblis sebut dengan nama apa? Syajaratul Khuld. Dinamakan oleh iblis kepada Adam, ya, dengan nama yang lain. Nih, kalau kita bilang ini loh minuman keras, minum. Enggak ada yang mau minum. Dibilang ini anggur katanya. Oh, anggur kata orang-orang gitu kan. Enak. Minum. Minum akhirnya apa? Mabok. Jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang bilang ini zina. Ya, enggak. Ini pacaran. Dibilang pacaran Islami. Gitu kan? Kenalan lewat Facebook, ya, tukar foto misalnya, saling sapa, saling like gitu kan. Ini semuanya adalah pintu-pintu syaitan. Nah, ya, kalau di awal kata sudah dibilang ini zina, orang akan lari. Tapi mereka, ya, yaitu iblis dan bala tentaranya, merubah apa yang dimurkai Allah Jalla wa'ala dengan istilah-istilah yang indah. Dengan istilah-istilah yang indah. Nah ini, bapak moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, ya, ditipu dengan cara yang demikian. Kata Syekh, kata Al-Imam As-San'ani, jabban li tab'ihi ilaiha. Dihiasi suatu yang itu merupakan maksiat kepada Allah dengan nama yang indah tadi. Ya, pohon yang Allah larang untuk agar Adam jangan dekat-dekat. Ya. Tapi iblis bilang syajaratul khuld, pohon keabadian. Masya Allah. Ya. Indah, gitu kan? Jazban ditub'ihi ilaiha, dalam rangka, ya, iblis lakukan itu, yaitu dalam rangka untuk, ya, agar Adam itu tertarik dengannya. Ya. Tertarik, ya, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, ya, maka dihiasilah dengan bahasa-bahasa yang indah. Wahazzan linasyatihi ila qurbaniha, dan dalam rangka untuk memotivasi, ya, hazzan linasyatihi, agar Adam ini tergerak, ya, ila qurbaniha, hingga akhirnya dia mau mendekati pohon tadi. Ya, digoda Adam, ya, dengan bahasa-bahasa dan trik-trik yang menipu. Wa tadlisan 'alaihi bil ismi alladhi ikhtar'ahu laha, dan sebagai aksi tipu muslihat dari iblis, ya, dengan membuat nama-nama yang dia bikin sendiri. Kama yusammi ikhwanu wal muqalliduna lahu al hashisha bi luqmatir rahah. Persis katanya seperti yang dilakukan oleh teman-temannya iblis ketika mereka menamakan al hashisha. Ya, hashisha itu pohon ganja. Ya. Dinamakan dengan apa? Luqmatur rahah. Luqmah itu satu suapan, gitu kan? Ar-rahah fly. Gitu. Yang memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, ialah pohon kedamaian. Luqmatur rahah. Ya. Karena orang yang beganja, gitu kan? Dia akan fly. Dia akan merasakan kenikmatan. Dia enggak tahu sekelilingnya ada apa. Ya, dia seolah-olah ada di alam nirwana, gitu kata orang-orang itu. Ya. Kita ada di alam lain, dia ada di alam yang berbeda dengan kita. Ini orang-orang yang beganja. Hashisha. Ya. Dihiasi dengan nama-nama yang indah tadi. Wa kama yusammil zalamah ma yaqbidunahu min amwali ibadillahi zulman wa udwanan adaba. Dan juga seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya, mereka menamakan apa yang mereka rampas dari harta-harta hamba-hamba Allah secara zalim. Ya, mereka namakan dengan istilah adab. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah yaitu menarik pajak. Ya, menarik ya apakah bea masuk barang ya. Barang dari luar negeri ke negeri kita begitu pula sebaliknya itu ada pajaknya. Begitu pula pajak yang ditarik dari setiap barang yang dijual di dalam negeri. Antum beli mobil ada pajaknya, antum beli hatta air putih itu ada pajaknya. Ada pajaknya. Nah, kata al-muallif di sini mereka ya, mengambil harta manusia ya dengan cara-cara yang zalim. Kalau enggak bayar pajaknya enggak boleh masuk. Ya, barang itu enggak boleh masuk. Kalau kita cuma pengen beli sesuai dengan harga barangnya enggak dikasih karena ada PPN-nya harus kita bayar juga itu pajaknya. Baru kita bisa dapatkan barang yang kita butuhkan. Hatta sampai yang namanya makanan pokok ya. Nasi yang kita beli misalnya di KFC ada pajaknya kena PPN 10%. Nah, muallif yaitu al-imam as-Sam'ani mengistilahkan ya, dengan apa yang ada di zamannya. Di mana pemerintah di masanya juga mengambil pajak-pajak ini dari rakyat. Secara zalim, secara udwan, secara paksa. Ya. Tapi enggak dinamakan sebagai kezaliman. Kenapa? Ya kalau disebut kezaliman pasti orang akan lari dari. Tapi digantilah nama-namanya itu dengan nama-nama yang menipu. Dikasih nama dengan nama adab. Ya. Atau mungkin kalau di kita pada sebagian jamaah-jamaah Islam, ya, itu ada yang mereka istilahkan dengan ya, tebusan ya, atau denda. Yang mereka buat-buat ya seolah-olah itu bagian dari Islam padahal enggak ada dalam Islam sama sekali. Wa yaquluna adabal qatl katanya. Mereka namakan dengan adab qatl, adab yang harus dibayarkan bagi orang yang membunuh. Adabus sariqah, ya denda dari mencuri. Adabut tuhmah, denda dari menuduh orang sembarangan. Bitahrif ismi dzul ila ismil adab. Mereka rubah perbuatan yang sebenarnya itu adalah kezaliman, mereka namakan dengan nama adab. Nah, ini kita lihat ada pada sebagian jamaah-jamaah Islam. Ketika mereka melakukan dosa, mereka datang ke amirnya melakukan apa? Pengakuan dosa. Kalau sudah ada pengakuan dosa, apa yang harus dilakukan? Bayar denda. Ada kafarohnya katanya. Kafaroh melihat wanita yang bukan muhrimnya kata mereka, bukan mahramnya, ada kafarahnya, bayar sekian. Ya, kalau enggak bisa bayar maka kerja rodi di satu tempat. Ini pada orang-orang dari kalangan Islam jamaah. Ya. Seperti itu. denda meninggalkan sholat, ya ada aturannya, ya. Maka dia harus bayar kepada imam dengan nilai sekian. Mereka buat itu dari akal pikiran mereka. Nah ini. Selanjutnya kata beliau, qala kama yuharrifuna fi ba'd al-maqbudat ila ism an-naf'ah. Sebagaimana juga ya, mereka menamakan ya, harta-harta tersebut itu denda-denda atau pajak-pajak yang mereka tarik itu sebagian tempat itu mereka namakan dengan nama yang lain juga kata beliau. Ya, kalau sebagian tempat disebut dengan istilah adab, di tempat lain disebut dengan nafa'ah katanya. Manfaat. Ya, yang artinya adalah manfaat. Tapi hakikatnya apa? Seorang harus membayar. Seorang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk dia serahkan kepada satu badan yang ditunjuk. Nah, yang pada hakikatnya itu adalah aturan-aturan yang dibuat ya untuk mengambil harta manusia dengan cara-cara yang zalim. Tapi dikemas dengan nama-nama yang baru. Wa fi ba'dihā ila ismi siyaqah adanya. Dan pada tempat yang lain namanya beda lagi. Ya namanya siyaqah. Wa fi ba'dihā adabul makayil wal mawazin. Di tempat yang lainnya lagi disebut dengan nama yang berbeda pula dengan istilah adab timbangan dan adab takaran. Ini semua dibawakan oleh al-muallif sebagai contoh ya, bahwa ya, al-asma perubahan nama ya, berbedanya nama apa tidak merubah makna. La tughayyir haqqan. Ya, kezaliman ya kezaliman. Maupun kita namakan itu sebagai misalnya denda, mau kita namakan itu sebagai misalnya adab, ya seperti yang disebutkan oleh penulis, atau khamr, dia tetap khamr. Ya, mau kita namakan dengan nama A, B, C dan seterusnya. Nah, wa kullu dhalika ismuhu indallahi dhulmun wa udwan. Dan semua itu dari nama-nama yang tadi telah disebutkan di sisi Allah pada hakikatnya adalah kezaliman dan permusuhan. Nah, karena yang jadi ukuran itu adalah apa? Adalah al-haqa'iq. Adalah al-haqa'iq. Sekarang misalnya, ada seorang mengatakan, saya tidak menyekutukan Allah, katanya. Terus kita langsung terima dakwahnya, pengakuannya, sedangkan dia setiap malam Jumatnya bakar dupa, ya, beli kemenyan ke warung sebelah, misalnya, pakai baju-bajuan hitam, ya, ngumpet di pojok kamar, semedi, potong ayam cemani, kemudian dia bilang keluar, dia teriak, saya muslimun, ya, saya sholat, saya puasa, saya tidak menyekutukan Allah, kemudian dia terima dakwanya. Enggak, karena yang jadi ukuran adalah apa? Adalah haqiqah. Adalah hakikat. Seorang mengatakan saya muslimun, saya tidak menyekutukan Allah. Tapi ketika liburan dia wisata ke ya makam Wali Songo, ya bahkan ngajak orang sekampung naik bis, ya ziarah ke makam Gunung Sunan Gunung Jati, ya bahkan dia juga bilang kepada para peserta minta berdoa dan beribadah di sana, kemudian dia katakan saya tidak menyekutukan Allah, kemudian kita terima pengakuannya bahwa dia adalah seorang muslim yang tidak menyekutukan Allah, atau kita lihat kepada hakikat. Lihat kepada hakikat. Maka talabatul ilm, salafiyun, al-sunnah, berpegang kepada awsaf. Melihat kepada sifat. Ya, melihat kepada hakikat. Tidak terfokus dengan julukan dan nama-nama. Ya. Dan ini yang diharuskan ya, karena inilah adalah sikap ilmiah dari seorang muslim dalam tanggung jawabnya kepada agamanya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dhalika ismu 'indallahi dhulmun wa 'udwan. Dan semua nama-nama itu di sisi Allah pada hakikatnya adalah kezaliman dan permusuhan. Kama ya'rifu man syamma raihatal kitab was sunnah. Hal ini sebagaimana telah maklum diketahui oleh orang yang dia mencium wanginya Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ilmu itu wangi. Ya. Dan ketenangan dalam hati. Dan seorang yang dia mencium wanginya ilmu, dia enggak akan diombang-ambing dengan nama. Dia tidak akan diombang-ambing dengan walaupun jumhur menyelisihinya. Karena dia ada pegangan yang kuat. Dia memiliki pijakan yang jelas. Karena baginya asma la tughayyirul ma'ani. Nama bagi dia tidak merubah ya makna-makna. Begitu pula sebaliknya. Ya kita tahu ini air putih, orang mau ngotot gimana pun dia bilang ini minuman keras, ya kita tahu sifatnya. Begitu bukan? Ya kita tahu bahwa ini adalah halal. Ya, apakah makanan atau apapun, kemudian orang gimana pun ngototnya menebar-nebarkan keraguan kepada kita. Oh, itu tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Misalnya, oh itu adalah daging impor. Ya, dengan kita berpegang kepada apa? Kepada haqa'id, kepada awsaf, kepada sifat. Kapan suatu itu disebut halal, kapan disebut itu haram. Ini suara-suara ini enggak menggoyahkan pendirian dan prinsip kita. Nah, ini yang seharusnya jadi pegangan seorang thalabatul ilmi. Naam. Ya. Karena dengan demikian baru kita bisa berharap bahwa salafiyun itu akan membawa umat. Tapi kalau salafiyunnya saja ya, dia diombang-ambing gitu kan? Ya, oleh isu ini ikut ke sana, ada isu ini ikut ke situ. Gimana mereka bisa diharapkan bisa membawa umat sedangkan mereka sendiri terbawa arus? Ya, mereka sendiri diombang-ambing oleh arus. Nah, jadi ilm yang penting bagi kita itu adalah ilm. Ya, dalam arti yang sesungguhnya. Ilmu dalam arti yang sesungguhnya. Nah. Dan kembali ayu al-ikhwah. Wa kullu dhalika ma'khudun an iblis. Dan semua ini, kata beliau, itu diambil dari iblis. Nah. Ya, perbuatan mengelabui orang dengan nama-nama. Bilang ini haram. Gitu kan? Atau sebaliknya, oh ini halal. Ya. Karena al-iblis ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, karena yang jadi sasaran akhir iblis itu apa? Kita jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang dia kuat iltizamnya kepada sunnah digiring kepada apa? Mengharamkan yang Allah halalkan. Ya. Orang yang dia ya istiqomah gitu kan. Nah, ini enggak kena ini kalau digiring ya kepada sisi yang satu, menghalalkan yang Allah haramkan enggak kena. Digiring dia kepada sikap berlebih-lebihan. Digiring dia kepada sikap berlebih-lebihan. Oh, ini haram, ini haram, ini haram, hingga akhirnya dia haramkan apa yang sebenarnya halal. Ya. Bahkan dia ajak orang-orang untuk mengharamkan apa yang sebenarnya halal. Digiring kepada sikap ghulu. Jatuhlah akhirnya dia kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apakah menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan, kedua-duanya adalah maksiat kepada Allah jalla wa ala. Nah, ini tujuan akhir dari iblis alaihi laknatullah. Jadi, hendaknya kita waspada. Nah, bahwa berpegang kepada definisi itu penting. Berpegang kepada awsaf, pada sifat-sifat ya, dari perkara-perkara itu penting. Naam. Adapun kepada julukan-julukan, ini adalah perbuatan orang awam yang dengan mudah mereka diombang-ambing. Naam, ya kemanapun ya gelombang menghempasnya. Wa ilallahil mustaka. Wa kullu dhalika ma'khudun 'an iblis, haitsu samma syajaratal manhiya 'anha syajaratal khuld. Dan semua ini itu diambil dari iblis, di mana iblis menamakan pohon yang terlarang itu dengan penamaan pohon keabadian. Kembali kata beliau, wa kadzalika tasmiyatul qabri mashhada. Begitu pula, ini balik lagi kepada kasus kita. Penamaan kuburan dengan masyhad. Ya, ini kuburan. Ya, tempat kesyirikan kepada Allah jalla wa ala dikasih nama gubahada. Ya. Dikasih nama makam keramat. Jazban li tabi'ihi ilaih. Dalam rangka untuk apa? Agar manusia ya tertarik kepadanya. gitu kan? Ya. Atau dengan nama ini makam orang saleh, lihat ya kuburannya mantan presiden. Ya, yang datang ke sana itu hatta sampai ya mustawa atfal. Anak-anak yang masih sekolah. Mereka dijejeli dengan ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih dia datang ke masjid berdoa kepada Allah, dia datang ke kuburan orang ini minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikatakan, mari kita datang ke tempat ini, ini adalah kesyirikan? Dikatakan seperti itu? Tidak. Ya kalau dikatakan ini adalah kesyirikan, orang lari. Maka dikatakan ini adalah wisata religi. Lihat? Ya? Wisata religi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ke situs-situs kesyirikan itu. Ya, dan di setiap tempat seperti nanti akan disinggung, pada tempat-tempat tersebut ada masing-masing ya tempat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika tasmiyatul qabri masyhada. Dan begitu pula penamaan kuburan dengan istilah masyhad. Wa man ya'taqiduna fihi waliyan la yukhriju 'an ismi as-sanami wal wathan. Dan begitu pula pihak-pihak yang diyakini oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan bahwa pihak-pihak itu adalah wali. Ya, pihak-pihak itu adalah wali. Kemudian diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, la yukhriju an ismi sanam wal wathan. Pada hakikatnya, meskipun mereka namakan itu wali, hakikatnya apa? Enggak keluar dari penamaan yang sungguhnya bahwa itu adalah as-sanam wal wathan. Bahwa itu adalah berhala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian kaum muslim mereka datang ke kuburan orang-orang saleh. Mereka bilang ya Allah wali min auliyaillah. Ya, padahal yang dilakukan di situ apa? Peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta-minta di situ, mereka bahkan i'tikaf di situ. Ya, mereka juga bahkan melakukan ya menggantungkan rasa harap, rasa cemas kepada kuburan, kepada orang saleh yang dikubur di situ, kepada wali itu. Meskipun disebut sebagai ya penamaan yang indah gitu kan, wali min awliya illa, tapi nama ini tidak mengeluarkan dari hakikat yang sesungguhnya bahwa itu adalah apa? Adalah berhala. Jatuh pada penamaan ya seperti yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian kira bahwa orang-orang musyrikin itu hanya beribadah kepada batu, hanya beribadah kepada gunung, hanya beribadah kepada kayu? Mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Mereka beribadah kepada orang-orang yang mereka anggap dekat kedudukannya dengan Allah. Beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada nabi juga. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak risalahnya. Dalam banyak risalah beliau, di antara dalam kitab Kasyf Syubhat, disebutkan sejumlah ya, keterangan yang banyak seputar hal ini. Nah kata beliau, Al-Imam As-San'ani, gak keluar meskipun kalian sebut itu nabi, meskipun kalian sebut itu wali, ya, ketika kalian ibadahi itu selain Allah Subhanahu wa taala, kalian minta itu ya wali tersebut, orang soleh tersebut, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, kondisi itu tidak mengeluarkannya ya dari keadaan yang sungguhnya bahwa itu adalah sanam dan watan. Bahwa itu adalah berhala yang dilarang. Kenapa begitu? Dijelaskan oleh beliau. Idhum mu'amiluna laha mu'amalatal musyrikina lil asnam. Karena orang-orang yang datang ke tempat-tempat itu, ya ke kuburan wali itu, ke kuburan nabi misalnya, ke kuburan orang soleh, orang-orang yang datang ke tempat itu memperlakukan kuburan-kuburan tersebut seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini sudah kita bahas. Tapi dilakukan oleh orang-orang yang muslimin, yang mereka datang ke ada tempat di Cipatujah sana. Ya, bahkan orang-orang dari tempat-tempat yang jauh datang ke tempat keramat di Cipatujah sana, mereka datang jalan kaki dalam rangka untuk ibadah kepada Allah katanya. Yang bisa bayangkan sekarang banyak kendaraan, ada travel, Ya, mau pakai yang mahalan, pakai kijang GLX misalnya, atau yang angkutan massal misalnya, pakai bus, gitu kan? Meskipun ini sudah merupakan suatu kemungkaran, ya, syaddur rihal, menyengaja datang ke satu tempat dengan keyakinan adanya fadilah tempat itu. Mau pakai pesawat sekalipun syaddur rihal yang dilarang. Ya. Tapi ini lihat, dalam rangka untuk mendapatkan fadilah, dia datang ke tempat itu dari tempat-tempat yang jauh. Ya, Cibatujah itu di mana? Di Ciamis. Ya. Di sana ada satu situs kesyirikan, saya lupa namanya. Anda ingat? Ya. Besar. Ya, kaum muslimin datang ke tempat itu. Bahkan di tempat-tempat yang jauh dari Jawa Timuran, datang ke tempat-tempat tersebut, mereka menyengaja dengan jalan kaki. Lihat, jalan kaki ya, hadirun yang dimuliakan Allah. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan fadilah. Kemudian mereka semedi di situ. Mereka minta di situ. Ada dari mereka yang menjadikannya sebagai perantara, ada dari mereka yang minta langsung kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini, ya, sebab kenapa, ya, meskipun pada hakikatnya itu adalah wali, tapi karena diperlakukan hingga kepada taraf yang demikian, kondisi yang demikian itu tidak mengeluarkannya dari penamaan yang sesungguhnya itu as-sanam wal watan. Idhum mu'amiluna laha mu'amalatal musyrikin al-asnam. Hal yang demikian itu karena mereka memperlakukan, ya, wali-wali tersebut seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Wa yatufuna bihim tawafal hujjat fi baitillahil haram. Bahkan mereka tawaf di situ seperti tawafnya para jemaah haji di baitillahil haram. Pernah lihat orang tawaf di kuburan? Ana waktu di Ambon, ya, tawaf keliling masjid. Ya. Meskipun ini bukan kesyirikan tapi bid'ah. Ya. Jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, katanya, itu didandanin dulu hewan kurbannya. Ya, didandanin dengan hiasan-hiasan, kemudian ketika mau disembelih itu diajak tawaf dulu keliling masjid 7 kali. Ya. Dan sebagian tempat ada yang tawaf di kuburan. Ya. Seperti tawafnya para jemaah haji di Baitillahil Haram. Waktu tawaf ibadah atau bukan ibadah? Tawaf ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan tawaflah kalian di Baitillahil Haram. Perintah dari Allah. Waktu tawaf ibadah. Ya. Dan banyak dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis yang menunjukkan bahwa tawaf ibadah. Maka enggak boleh seorang yang memberikannya kepada selain Allah. Ini ada dari kaum muslimin yang saking tingginya pengagungan dia kepada kuburan orang-orang soleh, bukan hanya berdoa dia. Ya, bukan hanya sholat di situ, bukan hanya i'tikaf di situ, tapi mereka tawaf. Ya, mereka melakukan tawaf di sana. Naam. Qala wa yastalimunahum istilamahum li arkanil bait. Bahkan mereka melakukan istilam, katanya. Apa istilam? Mereka sentuh kuburan-kuburan tersebut seperti para jemaah haji menyentuh, ya, rukun Yamani, ya, di Baitillahil Haram. Ya, kita tahu bahwa dalam, ya, pelaksanaan tawaf di Baitillahil Haram ada yang namanya istilam, gitu kan? Kalau kita enggak sanggup, ya, mencium misalnya apa? Al-Hajar Al-Aswad, maka cukup bagi kita untuk istilam menyentuhnya, gitu kan? Begitu pula nanti, ya, di rukun Yamani. Naam. Nah, ini mereka lakukan, ya, di kuburan-kuburan orang saleh. Mereka tawaf di situ dan mereka juga mengusap-usap tangan mereka mengharapkan barokahnya. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya, bahkan bukan hanya kepada kuburan-kuburan, kepada orang hidup mereka lakukan itu. Anda pernah lihat cium tangan bolak-balik? Cium tangan bolak-balik. Gak cukup sekali. Berkali-kali. Ya? Berkali-kali. Kalau dikasih kesempatan mungkin dimandiin itu Habibnya itu. Diminum airnya sama dia. Ya. Dikarenakan ghulu yang kelewat batas. Ya. Naam. Sikap ghulu yang ada pada sebagian kaum muslimin. Ya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lain yang ada pada mereka, disebutkan juga di sini oleh penulis. Qala wa yastalimuna wa mistilama wa li arkan al-bait wa yuqatibuna al-mayyit bil kalimat al-kufriyah. Dan mereka pun juga berbicara kepada mayit, ya, dengan kalimat-kalimat yang itu merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min qawlihim 'ala Allahi wa 'alaik. Seperti perkataan mereka 'ala Allahi wa 'alaik. Ini berkat Allah dan berkat kalian. Naam. Ya. Wa yahtifuna bi asma'i min dasyadaid wa nahwiha. Dan memanggil-manggil nama-nama mereka ketika mereka ditimpa, ya, suatu musibah, saat mereka terjepit. Dan kondisi yang semisalnya, lihat. Ya. Kaum muslimin yang memanggil orang-orang saleh, ya, ketika mereka ditimpa musibah. Mereka tidak lagi memanggil Allah Jalla wa'ala, tetapi mereka memanggil nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Ya, mereka panggil Abdul Qadir Jailani, mereka panggil Yabna Alwan. Ya, kalau di sini mungkin berbeda. Ya. Dan di setiap tempat memiliki panggilan, ya, sendiri-sendiri terhadap sembahan, sesembahan mereka. Nah, ini kalimat-kalimat kufriyah. Kalimat-kalimat yang sebenarnya adalah kekufuran. Ya, karena ini termasuk ke dalam, ya, doa ghairallah, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang sufiyah kepada murid-murid mereka untuk memanggil syekh tarekatnya. Ya. Bahkan untuk membayangkan wajah syekh tarekatnya. Ya. Ini diajarkan oleh orang-orang tarekat, oleh orang-orang sufiyah kepada murid-murid mereka. Ya, orang-orang yang jahil menyangka bahwa hal yang demikian tidak mengapa. Padahal ini adalah kufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu, dan setiap kaum, kata beliau, ya, setiap iklim, setiap tempat, masing-masing mereka memiliki Tuhan yang mereka panggil sendiri-sendiri. Anas'alullah assalamu wal afiyah. Wa ahlul Iraq wal Hind yad'una Abdul Qadir Jailani. Penduduk Irak dan penduduk India, mereka memanggil Abdul Qadir Jailani, katanya. Wa ahlut Tahaim, penduduk Tahamah. Ya, Tahamah itu di bagian bawah negeri Yaman. Lahum fi kulli baladin mayyitun. Mereka di setiap negerinya memiliki, ya, orang-orang mati, katanya. Yahtifuna bismihi, yang mereka panggil nama mereka masing-masing. Yaqulun, mereka memanggil, sebagian mereka memanggil Ya Zailai. Ya. Yang lain yang memanggil Ya Ibn Ajil. Karena setiap iklim itu punya Tuhannya sendiri-sendiri. Ya. Di Jakarta bagian utara ada Tuhannya sendiri. Ya. Di Jakarta bagian selatan, daerah Condet, ada Tuhannya sendiri. Nah, ya, yang mereka jadikan sebagai tempat apa? Tempat peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Jakarta Timur itu ada Tuhannya sendiri. Di Bekasi ada Tuhannya sendiri. Lihat. Ya, kesyirikan mengepung kita kaum muslimin. Ya. Fa ila Allahil mustaqa. Maka penting bagi kita untuk kita mempelajari tauhid. Kalau masih ada keraguan terhadap tauhid, berarti kita masih harus lebih giat lagi mempelajari. Jangan sampai ada keraguan itu. Karena asyak, keraguan terhadap keabsahan, kebenaran dari la ilaha illallah, itu apa? Ini adalah kekufuran. Ya. Karena kekufuran dalam akidah itu Islam, akidah Islam bisa dengan apa? Bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan ucapan, bisa dengan keraguan. Seorang yang masih ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah, hendaknya dia terus mempelajari la ilaha illallah, yang dengannya tauhidnya itu sah. Kita cukup dapat keabsahan aja insyaallah. Wallahi salim ente. Selamat ente. Kita kejar apa? Keabsahan la ilaha illallah kita. InsyaAllah salim kita. Selamat kita. Tapi seorang yang keabsahannya saja dia belum bisa mencapainya. Belum bisa dia gapai keabsahan la ilaha illallah. Fa ilallahil mustaka. Maka pada siapa dia akan berlindung nanti di hari kiamat. Karena yang menyelamatkan itu apa? La ilaha illallah. Itu akan menyelamatkan seorang. La ilaha illallah. Lihat apa yang dijelaskan oleh al-muallif di sini. Beliau menggambarkan kondisi kaum muslimin di masanya. Ya, pada masa itu. Ya. Di mana setiap tempat, ya, di Yaman aja ada berapa banyak tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah. Belum lagi di Irak, belum lagi di Mesir. Ya, belum lagi di tempat-tempat lainnya. Kata beliau, qala wa ahlu Makkah wa Taif, dan ahli Makkah dan ahli Taif, mereka juga punya tuhan sendiri selain Allah. Mereka memanggil Ibnu Abbas, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka dulu beribadah kepada kuburan Khadijah? Ibadah kepada kuburan Khadijah. Ya, hingga datanglah dakwah tauhid menjadikan kuburan semuanya rata. Ya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan khusus Mekah dan Madinah itu di zamannya, ya, Amir Naam, di zamannya Malik Abdul Aziz, ya, Raja King Abdul Aziz rahimahullah, ya, yang menyatukan dan di bawah kekuasaannya lah Mekah dan Madinah itu akhirnya masuk ke dalam, ya, wilayah kerajaan Ali Saud, ya, yang diantara hasanat hadal, dan yang diantara jasa yang besar dari imam yang mulia ini, ya, dia raja, tapi kedati pun demikian dia adalah seorang raja yang agamis, ya, diantara ucapan yang terkenal dia mengatakan, saya bangga bahwa saya adalah salafi. Raja bicara seperti itu. Ya, bahwa akidah kita adalah akidah salafiyah. Ini perkataannya terkenal sekali, ya, King Abdul Aziz, Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah. Di antara jasanya adalah beliau menyatukan mimbar-mimbar. Di mana ketika itu kaum muslimin, ya, kalau mereka sholat di Masjidil Haram, masing-masing mazhab sholat di belakang imam mazhabnya sendiri. Dan di zaman beliau, di zaman Malik Abdul Aziz, ini dihilangkan, kemudian dijadikan kaum muslimin semuanya sholat di belakang satu orang imam. Nah, ya, yang manfaatnya kita rasakan, masya Allah, hingga saat ini. Apa jadinya? Coba, kalau kaum muslimin hingga saat ini masih sholat di belakang imam madhabnya sendiri-sendiri. Nah, sebelum itu, penduduk Mekah pun juga memiliki Tuhan sendiri. Ya, mereka manggil Ibnu Abbas, wahli Mesir, begitu pula punya Tuhan sendiri. Ya Rifa'i, ya Badawi, mereka manggil Rifa'i, mereka manggil Badawi. Wasada al-Bakriyah, wahlul Jibal, ya Aba Tayyir, begitu pula penduduk Jibal, ya, daerah pegunungan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah dari negeri Yaman. Mereka juga punya Tuhan sendiri. Mereka panggil wahai Aba Tayyir, wahal Yaman, Yabna Alwan. Dan penduduk Yaman juga memanggil Tuhan sendiri. Mereka memanggil Ibnu Alwan. Wafi kulli qaryatin amwatun yahtifuna bihim. Dan pada setiap daerah, kata beliau, setiap kampung, mereka memiliki orang mati sendiri-sendiri. Yang mereka panggil nama-nama orang mati tersebut, ya, wayarjunahum, yang mereka gantungkan rasa harap mereka kepada orang-orang mati tersebut, lijal bil khair wa daf'id dur, dalam rangka untuk menggapai kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Itu agama orang yang ngaku muslim pada masa itu. Ya. Tapi apakah tauhid itu hilang dari permukaan sama sekali? Enggak. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati, Pas nantiasa ada satu kelompok dari umatku. Maka kendati pun pada masa itu kesyirikan demikian parah, setiap tempat itu punya Tuhannya sendiri-sendiri. Ya, kan tapi ada dakwah tauhid. Ya. Dan di Yaman sendiri pada masa itu ada seperti misalnya Al-Imam Syaukani. Ya, Imam Syaukani juga punya kitab tauhid, nanti suatu waktu kita baca. Jadi seorang enggak perlu jadi Wahabi untuk menjadi muwahhid. Karena seorang sering kali dituduh kalian Wahabi, kenapa? Ya kalian bacanya kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, kita enggak baca kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Kita baca kitab Imam Sanani. Kita dapat isinya sama. Mau apa? Ya, kita baca kitab Imam Syaukani. Kita baca isinya pun sama, mau apa? Ya, apa kita Syaukani juga akhirnya, atau kita juga jadi Sanani gitu kan, enggak lagi Wahabi. Ya, atau kita baca kitab Al-Mu'allimi. Ya. Seorang ulama yang aslinya pun juga dari Yaman. Ya, dia memiliki sebuah kitab Tahrimu Raf'il Qubur, haramnya meninggikan kuburan. Ya. Artinya ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, kapan kaum muslimin mengambil ilmunya dari Quran dan Sunnah, maka outputnya sama. Tapi kapan kaum muslimin mengambil ilmunya dari perkataan gurunya, inilah yang akan terjadi perselisihan dan permusuhan. Ya, kita gak bilang ya dalam konteks global Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah, bahkan di kalangan Ahlus Sunnah sendiri. Kapan masing-masing person Ahlus Sunnah ya, inhiyaz, beraliansi kepada syekh saya ini, yang lainnya bilang syekh saya ini, maka yang akan terjadi adalah tanahur, ya, saling hantam di kalangan Ahlus Sunnah. Nah, kembali kita kepada Al-Quran, kembali kita kepada Sunnah dengan pemahaman salafus saleh dalam arti yang sungguhnya, dan ini akan menjadi pemersatu, ya, bukan hanya di antara Ahlus Sunnah tapi juga apa? Pemersatu kaum muslimin jami'an, pemersatu kaum muslimin seluruhnya. Nah, bahwa tidak ada asabiyah, tidak ada fanatisme, tidak ada ta'ifiyah, pengelompokan-pengelompokan dalam tubuh Ahlus Sunnah. Selain koridor yang telah digariskan itu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigit itu dengan gigi gerahan kalian. Tapi ketika ya afrad kaum muslimin yang ini yanhas ya beraliansi kepada misalnya Alawi Al-Maliki, ya yang ini aliansinya kepada fulan wa alam, hingga akhirnya tanahur. Begitu pula di dalam tubuh Ahlussunnah pun kalau mereka tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka at-tanahur, ya saling hantam di kalangan afrad Ahlussunnah ini akan terjadi sepanjang masa. Yang apa kita akan wariskan hal ini kepada anak keturunan kita? Hah? Dulu kakek moyang kami berselisih. Anak kita yang keluar dari tulang sulbi kita akhirnya tahu dulu kakek moyang kami berselisih. Apa kita akan wariskan yang seperti ini kepada mereka? Ataukah kita akan wariskan ilmu? Atau kita akan wariskan kitab dan sunnah, pemahaman yang benar ya, terhadap Quran, atau kita akan wariskan khilaf? Nah, al-muhim ayyuhal hadirun muliakan Allah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi ayyuhal ikhwah, bahwa dimanapun ulama kita, ya, karena mereka mengambil dari Quran, Sunnah, sesuai pemahaman salafus saleh, ya, seseorang nggak perlu menjadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab untuk dia selamat akidahnya. Nah, ya, makanya Syekh Mubil, rahmatullah alaihi, beliau sering menasihatkan, ya, untuk kita membaca sebenarnya kitab-kitab dari ulama ussalaf terdahulu, ya. Seperti misalnya Sahih Bukhari. Ya, kalau kita membaca kitab tauhid, baca kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Ya, sebenarnya ini aslam. Ya, lebih selamat dalam artian apa? Ya, orang enggak punya celah untuk menuduh kita Wahabi loh, ya kita baca kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, gitu kan? Kita membaca misalnya Ushul Sunnah Imam Ahmad, kita enggak membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun nanti outputnya sama. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Imam As-Sanani, Imam Syaukani mengambil dari sumber yang sama dengan kita. Cuman para ulama, kenapa mereka membaca kitab-kitab tersebut? Tashilan litthalabah, dalam rangka untuk mempermudah. Ya, karena dimaklumi karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mempermudah para talabatul ilmu untuk mencapai pemahaman yang benar dalam ilmu. Al-muhim, seperti yang tadi telah saya jelaskan, ya, keterangannya bahwa setiap daerah, setiap tempat, setiap kampung mereka punya Tuhan mereka sendiri-sendiri yang mereka ya miliki keyakinan terhadap Tuhan itu. Bahwa Tuhannya itu yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat dan bisa menolak kemudaratan. Kata beliau, qala wa hadha huwa bi'ainihi, dan ini ya bi'ainihi itulah fi'lu al-musyrikin fil asnam, persis perbuatan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka dulu. Ya, di mana ahli Qudayl, ya, mereka punya Tuhan sendiri. Ahli Taif di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam punya Tuhan sendiri. Ahli Mekkah punya Tuhan sendiri. Ya, ahli Madinah punya Tuhan sendiri. Ya. Sehingga terkumpul dalam perut Ka'bah ya ratusan berhala-berhala, dan yang paling besar itu tiga. Ya. Yang paling besar adalah tiga. Dan asal usulnya itu adalah apa yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh ya, Na'am. Siapa ingat itu kisahnya? Al-Khuza'i yang namanya Amr Al-Khuza'i Tayyib. Ya. Dialah yang membawa ya al-hubal dari Syam ketika itu, kemudian ditaruh di perut Ka'bah, kemudian dia mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya, hingga akhirnya dari situ semakin banyaklah berhala-berhala di Ka'bah. Nah, dan kondisinya terjadi lagi ya, dan al-muallif ya seperti yang telah kita jelaskan, ini sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu sekitar tahun 1100-1200-an. Ya. Bahwa pada masa itu ya di tempat-tempat tersebut masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Dan di zaman kita sekarang, ya kita tahun berapa sekarang? 1400-an. Di setiap tempat dari kaum muslimin di negeri kita pun juga masing-masing ya kampung itu punya Tuhannya sendiri-sendiri. Punya Tuhannya sendiri-sendiri. Wa hadha huwa bi'aini fi'l musyrikin. Dan ini adalah persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Nah, kama qulna fil abyatin najdiyah, seperti yang telah kami katakan dalam sebuah bait syair yang kami sebut dengan bait-bait syair najdiyah. Jadi Al-Imam Shana'ani beliau berdakwah di Yaman. Dan semasa dengan beliau di Najd ya, ada dakwahnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau mendengar berita tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dan melihat bahwa apa yang diserukan oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seperti apa yang dia serukan. Bahagia dan gembira dia. Enggak dituduh sururi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu seharusnya seorang muslim ketika mendengar ada dakwah yang dia lihat, dakwahnya adalah seperti apa yang dia dakwahkan. Bahagia dan gembira dia. Bahagia dan gembira dia. Maka dia buat bait syair yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, kenapa? Karena besarnya kemaksiatan yang diperangi. Ya, dahsyatnya ya kemungkaran yang diperangi, apa itu? Pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Pelanggaran terhadap usul ya yang paling mendasar dari pokok ajaran Islam, apa itu? La ilaha illallah. Kafrah. Maka beliau menyebutkan, kata beliau, qala adu biha ma'na suwa' wa mithlihi yaghutha wa wudda wa bi'sa dhalika min wuddi qad hatafu 'inda ash-shada'id bismiha kama yahtiful muttar bis-samadil fardi wa kam naharu fi saw'iha min nahiratin uhillat li ghayri Allahi jahlan 'ala 'amadi wa kam ta'ifin hawla al-qubur muqbila wa yaltamisul arkana minhunna bil aydi. Al-Imam Shana'ani beliau membuat bait-bait syair ini yang diantara penggalannya beliau katakan adu biha ma'na suwa' wa mithlihi, mereka telah mengembalikan substansi dari makna suwa' ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, ya, dalam surat Nuh, di mana orang-orang musyrikin di zamannya Nuh itu mereka berkata sesama di antara mereka, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuts wa ya'uq wa nasr. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan sembah-sembahan kalian, tuan-tuan kalian. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan, disebutkan secara khusus, ya. Setelah sebelumnya disebutkan secara umum, semua tuhan-tuhan kalian. Mulai disebutkan secara khusus, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sembahan kalian yang namanya Wad. Begitu pula Suwa' dan Yaghuts serta Ya'uq dan Nasr. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam As-San'ani. Mereka yang dimaksud dengan mereka sini siapa? Kaum muslimin di Yaman dan di Najd dan seantero negeri pada masa itu telah mengembalikan makna suwa', ya, mengembalikan makna suwa'. Ini maksud mengembalikan makna suwa', bukan menghidupkan lagi atau menggali kembali patungnya suwa', tapi mereka buat, ya, orang mati yang dianggap soleh kemudian disembah, dihidupkan kembali makna suwa', ya. Wa mithlihi, dan yang semisalnya seperti Yaghuts dan Wud, ya, Wud di sini. Yang Wud kalau dalam bahasa Arab, ya, minal mawaddah, yang artinya dari kecintaan. Ya. Maka kata beliau, bi sadzalika min wuddi. Itu adalah seburuk-buruk kecintaan. Iya. Karena kecintaan, ya, terhadap berhala-berhala adalah kecintaan yang haram, yang mungkar. Kemudian kata beliau, qala waqad hatafu 'inda syada'id bismiha. Mereka telah hatafu, hatafu artinya memanggil-manggil di saat terjepit terhadap nama-nama itu. Ya. Bukan nama-nama yang ada di zamannya Nabi Allah Nuh, bukan lagi Wad dan wala Suwa'an wala Ya'uts wa Ya'uq wa Nasr. Namanya sudah berubah. Seperti tadi disebutkan, Al-Iraq manggil Abdul Qadir Jailani, gitu kan? Al-Tahamah manggil Ya Zailai, ya. Orang Indonesia manggil, ya, Gubah Haddad, ya. Di Aceh lain lagi, ya. Di Bengkulu ada nama lain yang berbeda lagi. Semua tempat punya, ya, tuhan-tuhan yang mereka panggil, yang pada hakikatnya mereka telah mengembalikan makna suwa' ini. Paham ya, ikhwan, ya? Kemudian, kama yahtiful muttaru bis-samadil fardi. Mereka memanggil-manggil berhala tersebut ketika ditimpa, ya, dalam kondisi terjepit, seperti mereka memanggil as-samadil fardi, seperti mereka memanggil as-samad, yang dimaksud ini siapa? Allah, tempat bergantung yang maha tunggal. Jadi mereka memanggil Allah, mereka juga memanggil selain Allah, dan ini hakikat syirik. Yang sudah kita jelaskan, ya, hakikat kesyirikan adalah apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah. Dia sholat, gitu kan? Habis sholat, main-main ke kuburan keramat. Ya, ini kesyirikan. Jadi, kalau ada orang bilang, saya juga sholat, ya, orang sholat itu bisa melakukan kesyirikan. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, dialah siapa? Yang hanya sholat hanya untuk Allah. Oleh mentauhidkan Allah itu adalah siapa? Yang dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah tauhid bukan perkara yang hayyan, ya ikhwan. Begitu pula muwahhid itu enggak ringan di mata kita. Ya, bukan perkara yang enteng seorang muwahhid. Apalagi kalau kita sampai tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Berbahaya bagi agama kita. Wallah, berbahaya. Jangan sampai kita berada dalam barisan dari orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Intabihu, hati-hati. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam As-Sanani. Wa kam na'aru fi saw'iha min nahiratin. Berapa banyak mereka sembelih, ya, di pelataran kuburan itu dari sembelihan-sembelihan. Uhillat li ghairillahi jahlan 'ala 'amadi. Di mana sembelihan itu telah disembelih untuk selain Allah di atas kejahilan, dan mereka lakukan dengan sengaja. Wa kam ta'ifin haula al-qubur muqbila. Dan berapa banyak orang yang tawaf di sekeliling kuburan itu, Mereka menghadap ke arah kuburan. Wayaltamisul arkan minhunna bil aidi. Dan mereka menyentuh rukun-rukun kuburan itu, sudut-sudut dan pinggiran kuburan-kuburan itu. Mereka sentuh dengan tangan-tangan mereka. Ya kalau cuma nyentuh dua ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi ini nyentuh bi'tiqad, di atas keyakinan. Ya seperti para hujjaj ketika mereka menyentuh apa? Menyentuh Baitul Haram, menyentuh Ka'bah. Mereka lakukan itu. Nah ini, ya bait syair ini. Ini yang disebut dengan abyad an-najdiyah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizahullah taala, wa hadha yadullu ala anna al-mu'allif rahimahullah baqin ala hadhihi al-qasidah. Kata beliau rahimahullah taala, وهذه الابيات التي ارسل بها الى شيخ محمد بن عبد ارسل بها الى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Inilah bait syair karya Imam Sanani yang beliau kirim kepada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ta'yidan li da'watih, dalam rangka untuk mendukung, menyokong dakwahnya. Enggak mesti kita ini harus mendukung orang itu keluar dari satu madrasah, enggak perlu. Gitu loh. Orang-orang lulusan Yaman mendukung anak-anak Yaman, gitu kan? Yang dari Madinah yang disokong adalah ustadz-ustadz Madinah. Ini namanya apa? Tapi seorang melihat kepada apa? Kepada dakwah, kepada inti dari dakwah. Seorang mungkin dia belajar, kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Tapi kalau outputnya kepada sunnah, maka dia adalah ikhwanuna. Kalau yang dia serukan adalah la ilaha illallah, merangi bid'ah, merangi kesyirikan, ya, dan menegakkan usul-usul sunnah, pokok-pokok sunnah. Makanya belajar usul sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, itu barometer. Barometernya di situ. Jangan bikin barometer-barometer baru. Walaupun kita enggak tahu dia belajar di mana. Walaupun dia bukan dari satu alma mater dengan kita. Walaupun dia bukan sama-sama alma kita ngaji di UNJ gitu kan. Ya. Jangan sampai ada benak salafi itu yang di UNJ, yang bukan UNJ bukan salafi. Ya, ini bahlul namanya. Atau sebaliknya, yang di itisam salafi, yang bukan di itisam bukan salafi. Jadi harus dengan sekat-sekat yang seperti ini. Ini orang mendingan belajar daripada ngomong. Ya. Kalau dia diam, wallahi, dia selamat, orang lain selamat. Tapi kalau dia ngomong, ya musibah buat dirinya dan juga bagi semua orang. Jadi gak perlu. Yang jadi kita lihat itu adalah apa? Adalah dakwahnya. Apakah dakwahnya menyeru kepada sunnah? Ya, apakah dakwahnya merangi kesyirikan, merangi bid'ah, disatukan dengan kita dalam usul-usul. Seperti yang dilakukan oleh Imam Sanani, dia melihat bahwa di Najd ada seorang syekh yang menyeru seperti apa yang dia seru. Yafrahun. Bagaimana dia bahagia, bagaimana dia gembira. Kenapa? Karena bahayanya kesyirikan. Karena azamatut tauhid, karena begitu mulianya tauhid dan muwahhidin. Lihat. Ini yang dilakukan oleh beliau. Qala fal 'allama as-Sanani wafaqa Syekh Muhammad bin Abdullah fi da'wati wa arsala ilayhi hadhihi al-abyat. Al-Imam as-Sanani yang menyetujui Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwah beliau. Ya, dan mengirim kepada beliau bait-bait syair ini. Kemudian ada sedikit beberapa penulis dan muhaqqiq yang mentahqiq kitab Syekh Muhammad atau Muhammad bin Al-Amir as-Sanani ini. Menyebutkan bahwa Al-Imam Sam'ani rahimahullah tarajuk. Ya, tarajuk dari pujiannya terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ditampakkanlah sebuah bait-bait syair yang katanya ini menunjukkan akan rujuknya Syekh Muhammad Al-Amir Sam'ani dalam memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wa hadha yadullu, dan bait syair ini menunjukkan anna al-muallif rahimahullah baqin ala hadhihi al-qasidah, bahwa penulis yaitu Al-Imam Sanani itu wafat tetap dia berpegang terhadap apa yang telah dia tulis dalam syair-syairnya ini. Itu tetap di atas dukungannya tetap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa amma ma dzukira anna Sanani raja', dan adapun yang disebutkan bahwa As-Sanani ini rujuk, wa annahu naqadha hadhil qasidah, dan bahwasanya beliau akhirnya membatalkan kasidah ini, membatalkan ya bait syair ini yang isinya pujian terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Fal aslu al baqa' ala hadhihi risalah, karena yang menjadi hukum asal adalah beliau tetap di atas apa yang beliau tulis dalam risalah ini. Wa nawafaqa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bahwasanya beliau mencocoki apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada seorang muhaqqiq di Yaman namanya Syekh Subhi Hasan Khallaq atau Hallaq, ya, beliau menyebutkan dalam catatan kakinya terhadap risalah Al-Imam As-Sanani ini bahwa Al-Imam As-Sanani rujuk dari pujiannya terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih hafizahullah taala bahwa ini enggak benar, dan yang menjadi dalil dan bukti akan ketidakbenaran ya tuduhan itu adalah bahwa risalah ini, ya, bahwa dari awal sampai akhirnya ini muatannya apa? Muatannya adalah mencocoki apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau antum juga membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum akan dapati seperti apa yang ditulis oleh Syekh Al-Muhammad Al-Amir As-San'ani rahimahullah. Dari ya peperangannya terhadap kesyirikan dan metodenya dalam membantah kesyirikan dan menyingkap syubhat-syubhat kesyirikan, kita akan dapati bahkan hampir mirip. Bahkan dalam redaksi itu hampir mirip. Ya, hampir mirip. Nah, padahal Syekh Muhammad ya Al-Amir As-San'ani di mana, Muhammad bin Abdul Wahhab di mana. Nah. Nah, ini kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Raji'i, ini yang menunjukkan bahwa Al-Imam As-San'ani lam yataraja. Beliau tidak rujuk dan beliau tetap di atas pujiannya terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang menjadi bukti akan hal ini adalah ya karyanya beliau ini. Ya, Tathirul I'tiqad ini yang isinya mencocoki dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jelas ikhwan ya? Baik, barangkali kita cukupkan untuk nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Zuhur jam berapa? 5:05. Baik, ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah jazakumullah khairan atas ta'awun dari antum sekalian, khususnya bagi pembangunan pondok kita yang rencananya akan dilangsungkan di Citayam nanti. Dan hari ini alhamdulillah kita akan ada pengerjaan atap dan juga lantai teras. Bahwa atap yang akan kita kerjakan ini, demikian juga teras, itu masih membutuhkan bantuan dan ta'awun dari antum sekalian. Dan bagi yang ingin sama-sama dengan kami membangun dan ya, menyelesaikan rencana pembangunan ini, bisa melalui panitia langsung, itu Al-Akh Abu Bakar, atau bagi yang ingin melalui rekening bisa ke rekening Yayasan Muhajirin Wal Ansar dengan menambah nominal 125, dengan menambah nominal di belakangnya 125. Adapun nomor rekening Muhajirin Ansar bisa ditanyakan kepada panitia secara langsung. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian singkat ini, semoga ada manfaat dan ada faedahnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.